Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzanallahu ayyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, patut untuk kita syukuri atas kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kesempatan untuk mempelajari agama Islam, mempelajari ilmu, yang mana kesempatan tersebut tidak banyak diberikan kepada kebanyakan kaum muslimin. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin kesempatan tersebut, kesempatan untuk menuntut ilmu, karena belum tentu besok atau lusa, bulan depan, tahun depan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Ma'asyiral ikhwah, para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh ilmu merupakan perkara yang dituntut bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mempelajarinya. Dan sungguh ilmu memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, sehingga dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada ilmu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu, memuji para penuntut ilmu. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mengulang, mendengarkan keutamaan-keutamaan ilmu, karena salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak bosan untuk mendengarkan ilmu, walaupun sering diulang, walaupun sering didengar. Demikianlah salafi, demikianlah ahli sunnah wal jamaah. Karena dengan seringnya dia mengulang ilmu yang telah dia dapati, mendengarkan dan mentelaah ilmu yang telah dia dapati, akan mendapatkan kokohnya, dia akan mendapatkan kekokohan ilmu tersebut. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh sebagaimana dikatakan oleh al-imam Abul Asad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Beliau melanjutkan, para raja adalah hakim atas manusia, sedangkan para ulama adalah hakim atas raja-raja. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Di antaranya kata beliau, para raja adalah hakim atas manusia, sedangkan para ulama, orang yang memiliki ilmu, dia adalah hakim atas raja-raja. Juga dikatakan al-imam Wahab ibnu Munabbih rahimahullah ta'ala, akan lahir dari ilmu kemuliaan, walaupun orang yang hina. Kekuatan, walaupun orang yang lemah. Kedekatan, walaupun orang yang jauh. Kekayaan, walaupun orang yang fakir. Dan kewibawaan, walaupun orang yang tawadu. Nah, demikianlah perkataan ulama. Bagaimana kemuliaan ilmu? Maka untuk perkara yang mulia ini, hendaknya kita antusias, hendaknya kita selalu senantiasa semangat terlebih lagi bahwasannya ilmu merupakan warisan Nabi sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang masyhur, yang sering kita dengarkan, hadis yang menerangkan bahwasannya ilmu merupakan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak di antara kaum muslimin, atau ada di antara kaum muslimin tidak mengetahui, atau ada juga yang menyia-nyiakan warisan tersebut. Atau bahkan menganggap perkara yang biasa. Padahal seandainya dia mendapatkan warisan yang berupa harta, dia sangat gembira, bahagia. Bahkan ada sebagian, waliyadu billah, kaum muslimin menginginkan warisan dengan cara-cara melanggar syariat Allah, bahkan jatuh kepada dosa besar karena berebut dengan warisan, memperebutkan warisan. Dia rela menumpahkan darah saudaranya. Ada pula gara-gara warisan dia tidak mengajak bicara saudaranya. Namun kenapa ketika warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, dia menyia-nyiakan warisan tersebut, atau bahkan dia tidak mengetahui bahwasannya itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mari hendaknya kita ingat kembali bahwasannya ilmu merupakan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam lam yuwarithu dinar wala dirham. Nabi tidak mewariskan harta dinar wala dirham, akan tetapi wa innama warithul ilma, akan tetapi beliau mewariskan ilmu. Faman akhadha bi'ilmin faqad akhadha bihaqdin wafir. Maka siapa yang mau mengambil ilmu tersebut, maka dia mengambil bagian yang banyak. Maka kita sekarang yang jauh masanya dari masa kenabian, kalau kita mempelajari ilmu, belajar ilmu, berarti kita mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa hadza min akbaril fadail, ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Naam, keutamaan yang sangat besar. Ini keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu bahwasannya ilmu tersebut merupakan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisan para nabi. Yang berikutnya keutamaan ilmu, bahwasannya ilmu itu senantiasa ada. Ya. Ya baqa. Terus ada. Sedangkan mal yunafi. Keutamaan ilmu, kelebihan ilmu daripada harta, ilmu senantiasa terus tidak akan berkurang ketika seorang mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari, tidak akan kurang. Adapun harta, harta yang dia cari dengan jerih payahnya, dengan cucuran keringatnya, dengan sekuat tenaganya, dengan pikirannya, memikirkan bagaimana mendapatkan harta. Ternyata harta ketika sudah diberikan atau ketika sudah dia miliki, harta ketika dia sudah memiliki, kemudian dia belanjakan, maka harta tersebut akan berkurang. Inilah kelebihan ilmu dibandingkan harta. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mendatangkan contoh bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang tidak memiliki harta, fakir, sampai-sampai dia pernah terjatuh karena kelaparan, sampai untuk makan dia tidak memiliki makanan. Akan tetapi nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu selalu disebut sampai sekarang, selalu didoakan dengan doa-doa kebaikan. Apa sebabnya? Karena ilmu yang dia miliki. Sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia riwayatkan. Terus kebaikan demi kebaikan, doa demi doa, namanya selalu disebut dengan kebaikan. Inilah keutamaan ilmu. Dibandingkan harta. Juga ilmu akan menjaga pemiliknya. Ilmu tersebut akan menjaga pemiliknya, menjaga dari hal-hal yang jelek, yang memudaratkan. Adapun harta, maka pemiliknya yang akan menjaga harta tersebut. Dia membutuhkan tempat untuk menyimpan hartanya. Lemari, kunci, dan yang lainnya, untuk menjaga harta tersebut agar tidak hilang. Adapun ilmu ilmu yang akan menjaga pemiliknya. Juga keutamaan ilmu yang perlu untuk kita ketahui dan mungkin juga kita pernah mendengarkan atau kita mengetahuinya, bahwasannya annal ilma nur, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi seorang hamba. Dengan ilmu tersebut juga dia bisa mengetahui bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Rabb-nya. Dengan ilmu juga seorang hamba akan baik muamalahnya terhadap hamba yang lain, karena dia mengetahui bagaimana muamalah yang baik. Inilah keutamaan ilmu, kelebihan ilmu. Juga dengan ilmu akan terbimbing dari perbuatannya, dari ucapannya, perkataannya. Ini merupakan buah dari ilmu. Ilmu membuahkan perbuatan yang baik, perkataan yang baik, ucapan yang baik. Kalau kita dapati di sana ada orang-orang yang memiliki ilmu, ilmunya banyak, tapi gak menghasilkan akhlak yang baik, perkataan yang baik, muamalah yang baik, berarti ilmunya tidak membuahkan hasil. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga di sini pula kita ketahui bahwasannya ilmu ya membimbing bagi pemiliknya untuk menuntun jalan kebaikan. Dan di sana banyak ya tidak terhitung ayat-ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan ilmu dan ya para penuntut ilmu, keutamaan yang banyak. Di antaranya ya akan mengangkat derajat seseorang. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkat baik itu di dunia maupun kelak di jannah, di akhirat nanti diangkat kedudukannya ya di atas manusia. Nah, dan sejarah sudah membuktikan, sejarah sudah membuktikan bagaimana tadi kita dengarkan Abu Hurairah, orang yang miskin, orang yang tidak memiliki harta, tapi diangkat derajatnya oleh Allah disebabkan ilmunya. Juga dari kalangan tabi'in, di antaranya Atha' ibn Abi Rabah, seorang budak ya, Afrika, berkulit hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya, beliau diangkat kedudukannya. Bahkan ketika beliau mengajar, memberikan fatwa, yang mendengarkan di majelisnya bukan orang dari kalangan orang biasa saja, juga Amirul Mukminin. Nah, pemimpin ketika itu bersama dua putranya mendengarkan. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang ada pada Atha' ibn Abi Rabah. Yang berikutnya, mungkin ini yang terakhir, bahwasannya ilmu itu merupakan cahaya yang akan memberikan petunjuk bagi manusia pada perkara fi umuri dinahum wa dunyahum, perkara agamanya dan perkara dunianya. Ilmu akan menunjukkan atau cahaya dalam permasalahan dunia maupun permasalahan akhirat. Wala yakhfa ala katsir min qisati rajul alladhi min bani Israil qatala 99 nafsan. Tidak tersamarkan bagi kita, ya, sering kita mendengarkan kisah dari seorang dari Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Nah, kisah ini masyhur, sering kita dengarkan. Ternyata kisah ini memiliki pelajaran yang sangat besar bagi kita. Di antara pelajaran yang sangat besar bagi kita adalah bagaimana orang tadi bertanya kepada orang yang ahli ibadah, banyak ibadahnya. Nah, ahli ibadah, dia bertanya, apakah saya masih bisa bertaubat? Saya sudah membunuh 99 nyawa, apakah saya masih bisa bertaubat? Apa kata ahli ibadah tadi? Dia memandang faka'anna abid istagham amrun. Orang ahli ibadah tadi menganggap, memandang ini perkaranya sangat besar. 99 nyawa sudah dia lenyapkan. Wah, ini perkara yang besar. Maka dia berfatwa, la. Faqala la. Engkau enggak ada tobat meng. Dosamu sudah banyak sekali, 99 nyawa. Nah, maka karena mendapatkan fatwa seperti itu, faqatalahu wa atamma bihi mi'ah. Karena difatwakan enggak ada tobat bagimu, sekalian dibunuh genap 100 nyawa. Nah, apa sebabnya dia membunuh? Karena fatwa tadi menganggap sudah enggak ada pintu taubat bagimu. Nah, fatwa yang tidak didasari dengan ilmu menyebabkan dirinya binasa. Fatwa, enggak ada ilmu, dia berfatwa, menyebabkan dirinya binasa, juga menyebabkan orang lain binasa. Sehingga tadi kita katakan ilmu membimbing kita dalam ucapan. Ilmu membimbing kita dalam ucapan. Nah, tidak ngawur dalam berkata, berucap, berfatwa. Terlebih lagi yang dikatakan ini permasalahan agama. Kalau saja permasalahan dunia, ya, orang dilarang untuk berkata seenaknya. Kalau permasalahan dunia saja, itu dilarang. Si fulan kena corona, oh ini harus dioperasi. Apa ada operasi corona? Ini permasalahan dunia. Dia berkata ini harus dioperasi. Dia gak ada ilmunya mengatakan harus operasi. Ada operasi corona. Atau yang lainnya, dia tidak tahu permasalahan ilmu pertukangan, ya, buat rumah. Kemungkinan rusaknya 99%. Nah, kalaulah perkara dunia saja enggak boleh, ya, berkata seenaknya, lah bagaimana dengan perkara ilmu agama? Terlebih lagi, nah, terlebih lagi. Sehingga, ya, Allah melarang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu berucap kalau kamu enggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, semuanya dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Naam. Kita lanjutkan lagi kisah tadi. Naam. Setelah dia membunuh 100 nyawa, akhirnya dia pergi. Tsumma dzahaba ila 'alim. Dia pergi menemui orang yang alim, orang yang berilmu. Fasa'alahu fa'akhbarahu. Dia bertanya, ya, dia sampaikan permasalahannya. Apakah annalahu taubat? Apakah saya masih bisa bertaubat? Saya sudah membunuh 100 nyawa. Apa saya masih bisa bertaubat? Apa kata orang yang alim? Dengan keilmuan yang ada pada dirinya, dia katakan wa annahu la syai' yahullu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi engkau dengan taubat. Nah, ya ini maknanya engkau masih bisa bertaubat kalau engkau mau bertaubat. Akhirnya orang yang alim tadi mengarahkan agar dia, ya, pindah, ya, dari negeri yang jelek ke negeri yang baik. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, ya. Pelajaran bagi kita, daerah yang jelek, ya, kita tinggalkan. Juga teman yang gak baik, kita tinggalkan. Nah, maka dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Walhasil, nah, bahwasanya ilmu itu akan, ya, menunjukkan atau cahaya bagi kehidupan manusia ini, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Naam. Wallah ta'ala alam bisawab. Dan di sana masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu. Naam. Mudah-mudahan, ya, yang sedikit ini membuat termotivasi lagi kita yang tadinya kita sudah, ya, mungkin mulai loyo, ya, mulai enggak semangat, ya, atau dengan faktor-faktor yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan ini, ya, membuat kita semangat kembali dalam menuntut ilmu. Naam. Karena di sana memiliki keutamaan yang banyak, ya, derajat seorang penuntut ilmu, ya, derajat orang yang berilmu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam biswab. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu dari ana pribadi. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.